Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخوانا في الدين أعوذكم الله pada pertemuan sebelumnya telah kita ketahui bahwa ada 16 akhlak dan adab wanita salihah yang ingin memperbaiki keadaan rumah tangganya. Maka pada pertemuan yang kedua ini akan kita sampaikan tentang akhlak seorang suami dalam rumah tangganya. Perlu diketahui bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Kemudian yang paling baik di antara orang-orang yang bertakwa adalah yang paling baik muamalahnya terhadap istri-istrinya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi wa Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, khairukum li ahlihi. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya, yakni istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku yang terbaik di antara kalian terhadap istriku. Nah, lalu suami macam apa yang dianggap suami yang terbaik untuk istrinya dalam menjalin rumah tangganya? Maka pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam hadis tersebut Aisyah menceritakan tentang keadaan 11 wanita Bani Israel yang masing-masing mengungkapkan keadaan suaminya sendiri-sendiri. Dan Rasulullah mendengarkan cerita Aisyah itu dan beliau tidak mengingkarinya. Maka hadis ini bisa kita jadikan sebagai pelajaran tentang tipe-tipe suami yang dianggap suami yang baik terhadap istrinya. Nah, dalam riwayat yang cukup panjang itu, satu persatu dari 11 wanita Bani Israel menceritakan tentang keadaan suaminya tanpa ditutup-tutupi. Ada yang mencela suaminya, ada yang memujinya. yang mencela suaminya, berarti kita ambil pelajaran. Jadi suami jangan seperti itu, begitu ya. Yang memuji suaminya, berarti kita ambil pelajaran. Jadilah suami seperti itu. Sehingga nanti akan terkumpul faedah suami ideal itu seperti apa. Suami yang dikatakan terbaik di antara suami-suami yang ada, ialah yang terbaik dalam bermuamalah dengan istrinya. Nah, qalatil ula, perempuan pertama berkata, zauji lahmu jamalin ghassin ala raksi jabalin la sahlin fayurtaqo wala saminin fayuntaqo. Ini bahasanya agak tinggi ya. Nah, kata wanita pertama, suamiku itu seperti daging unta yang kurus kering, berada di atas gunung, tidak mudah untuk dipanjat, dan nah, dan tidak mudah untuk dipindahkan. Ya, wala samin payuntakol, ya, tidak gemuk yang bisa dipindahkan. Maksud dari ucapan wanita pertama ini, fana bidina al-sakumullah, suaminya itu diumpamakan seperti unta yang kurus kering. Yang tidak enak dimakan dagingnya. Nah, kurus kering. Kemudian diumpamakan seperti unta kurus kering di atas gunung yang susah untuk didaki atau dievakuasi. Maksudnya ialah suaminya itu adalah orang yang sudah jelek fisiknya, kurus dan kering, sehingga tidak enak dipandang, tidak nikmat dirasakan. Juga orangnya itu memiliki akhlak yang jelek, sehingga susah untuk diminta pengertiannya. Kalau disampaikan urusan, langsung tersinggung, langsung dipatahkan, langsung marah. Seperti susahnya naik gunung untuk ngambil unta kurus tadi, dievakuasi ke bawah. Pelajaran yang bisa kita ambil, jangan jadi suami seperti itu. Jadi suami itu harus merawat fisiknya, merawat dirinya, menjaga kebugarannya. Sebagaimana tadi, suami ingin melihat istrinya berpenampilan apa ini? Cantik, menawan. Demikian pula istri ingin melihat suaminya itu gagah perkasa, seger, sedap dipandang. Nah, karena ya kalau memang sakit-sakitan ya gimana lagi ya, kata Rasulullah masafa'al. Nah, ini enggak sengaja ada suami itu yang memang enggak mau ngurus dirinya, enggak mau ngurus penampilannya. Padahal istri juga ingin menikmati penampilan suaminya. Barakallahu. Pernah suatu ketika di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala, itu ada sepasang suami istri datang menghadap beliau. Istrinya ngomel-ngomel. "Wahai Khalifah, aku sudah enggak butuh sama orang kayak gini." Butuh. "Aku pengin cerai sama dia." Gitu. Ternyata Umar melihat suami perempuan tadi itu penampilannya semerawut kacau balau. Maka Umar pun memerintahkan sang suami untuk apa ini? Bersih-bersih, mandi, dandan, ya. Terus dipanggil lagi setelah itu. Umar pun bertanya, "Gimana? Ini siapa ini?" "Duh, siapa ya? Kayaknya pernah kenal ini." "Nah, masih mau enggak pisah sama suami kayak gini?" "Oh enggak, kalau sama ini aku mau." Gitu. Kata Umar, "Ya beginilah wahai para suami. Berdandanlah supaya istrimu senang, supaya istrimu senang sebagaimana engkau senang istrimu berdandan." Jadi ada istri yang sudah enggak butuh lagi sama suaminya, suaminya enggak pernah berpenampilan baik, ya enggak mau ngurus dan merawat bentuk fisiknya. Akhirnya enggak butuh. Ternyata setelah dandan, istrinya langsung berubah pikiran, ya. Kalau yang kayak gini ya enggak mungkinlah cerai, ya. Nah, gitu. Oh, berarti maksudnya itu ialah menuntut suaminya untuk menjaga penampilannya. Dan yang paling penting tadi itu akhlaknya harus diperhatikan, yang baik, yang bisa menerima masukan istri, bisa memahami kemauan istri dan lain sebagainya. Jangan seperti wanita yang pertama ini menggambarkan suaminya ini sudah jelek, kurus kering, akhlaknya jelek, susah untuk diajak kompromi atau diajak perembuk. Nah, seperti apa ini? Daging unta kurus kering yang berada di atas apa ini? Puncak gunung yang susah untuk apa ini? Didaki atau dievakuasi. Nah. Ya, jadi habis sahur ini pulang mandi. Nah, ya, mandi cuci rambut itu. Yang rambutnya agak diatur, cukur ya, si minyak. Nah, biar bagus, ganteng katanya. Biar istrinya pangling. Nah, biar semakin cinta. Nah. Terus yang asalnya kasar, pulang-pulang yang lembut. Nah, istrinya biar senang. Sebagaimana suami juga ingin istrinya apa ini? Tutur katanya, perangainya lemah lembut kepada. Qalat asaniyah. Yang kedua perkata. Zawji la akutu khabarahu. Inni akhafu alla adarahu. In adkurahu, adkura ujarahu wa bujarahu. Suamiku nam la afusu khabarahu, aku tidak mampu untuk menyampaikan berita tentangnya. Inni akhafu alla adarahu, tapi kalau aku tidak menyampaikan berita tentang suamiku, aku takut aku yang terkena dampaknya. In adkurahu, adkura ujarahu wa bujarahu. Kalau aku mengingat suamiku, aku selalu mengingat ujarnya dan bujarnya. Nah, yakni mengingat urat-urat yang keluar di sekitar wajah dan tubuhnya ketika dia marah. Buat dia marah, buatnya keluar semua. Jadi istri yang kedua ini, ikhwan fillah na'udzubillah, enggak mampu menceritakan sepak terjang suaminya. Kenapa? Hatinya tersayat-sayat. Saking banyaknya daftar hitam suaminya itu. Catatan-catatan hitam untuk suaminya. Tapi kalau enggak disampaikan, enggak ada orang yang tahu, maka semua penderitaan itu akan dirasakan oleh istrinya. Enggak ada yang bisa diajak curhat. Tapi kalau diingat, seram ya, istrinya itu terbayang-bayang ketika suaminya marah. Matanya melotot, urat-uratnya semuanya keluar. Baik. Faedah yang bisa kita ambil dari pernyataan wanita yang kedua ini. Jangan menjadi suami seperti itu. Marahan. Mudah emosi. Mudah tersinggung. Suami yang baik adalah suami yang bisa menahan emosi dan menahan amarahnya. Suami yang mudah marah, mudah tersinggung, itu adalah suami yang biasanya suami pengecut. Kenapa? Karena berani marahnya sama istrinya saja. Gak seimbang lawannya. Coba kalau sama temannya yang pokemannya gede, enggak berani marah dia. Tapi kalau masuk rumah, marah-marah. Ya, istrinya diomel-omeli. Bahkan sampai trauma istrinya itu. Tiap hari kalau ingat suaminya itu, ingat bagaimana ketika suaminya marah, matanya melotot, urat-urat lehernya, urat-urat tubuhnya yang lain keluar semua. La taqbab. Jangan marah. Jangan marah. Itu adalah istri kita. Yang dulu susah mencarinya kesana kemari ditolak. Akhirnya diterima sama istri itu. Dan melamar 10 kali lamaran kandas di tengah jalan. Lamar sana afwan. Lamaran sana, afwan. Melamar sana, afwan. Semuanya tolak. Nah, pada saat menikah dengan wanita ini, diterima. Loh, kenapa setelah menikah kok tiap hari dimarah-marahi terus? Ada urusan sama temannya yang dimarahi istrinya. Nah, ada masalah, masalahnya sendiri yang dijadikan pelampiasan istrinya. Nah, melampiaskan kekesalannya, kerjanya cuma marah-marah terus tiap hari. Nah, ingatlah, itu istri kita. Kita carinya susah. Dia wanita yang lemah. Gak dimarahi saja, sudah dikatakan kalah sama kita. Apalagi kita marahi. Ya. Mereka itu akan apa ini? Menderita lahir dan batin. Maka jangan menjadi suami yang emosional. Jangan menjadi suami yang pemarah. Tahan emosi. Ya. Karena bisa dilatih. Jangan kemudian beralasan. Ya begini. Ya begini aslinya suamimu. Kalau gak suka ya sudah. Pergi sana. Gak usah jadi istriku. Gak usah jadi istriku. Kalau ditekor sama temannya. Ya hei, kamu kok marah-marah terus. Gak ada apa-apa marah. Macam-macam. Ya memang saya itu sejak lahir ditakdirkan semacam itu mas. Terus gimana lagi? Ya, ya harusnya yang dimarah itu pahamlah gitu. Inginnya seenaknya sendiri saja. yang lain supaya memahami dia, tapi dia enggak mau memahami perasaan istrinya. Barakallahu fikum. Ini suami macam apa seperti ini? Nah, ini kalau terus menerus macam ini, rumah tangganya bisa hancur. Anaknya melihat bapaknya marah-marah terus, ya, itu nanti akan terbentuk karakternya, bisa niru abinya. Nah, atau akan ada pembelaan terhadap uminya, kemudian berani melawan abinya. Terjadilah kedurhakaan pada orang tua. Nah, barakallahu. Qalat as-salisah, yang ketika berkata, zauji al-asannaq in antit utallaq wa in askut u'allaq. Kata wanita yang ketiga, suamiku itu asannaq. Ini orangnya sangat jelek akhlaknya dan mudah memukul wanita. Kalau aku berani berbicara dan membantah, diancam cerai. Kalau aku diam, aku seperti wanita yang tidak punya suami, terkatung-katung. Nah, ini curhatan wanita yang ketiga. Kita bisa mengambil faedah, jangan seperti suami itu, ya. Perbaiki akhlaknya. Akhlaknya diperbaiki. Jadi suami yang jelek akhlaknya ialah suami yang suka ngancam cerai sama istrinya. Mau apa? Tak pegat. Bahasa kasarannya itu rewel, pegat. Istrinya datang ke suaminya, mas, begini. Mas, gak mau tahu. Kamu kalau gak mau sama aku, udah sana, cari suami yang lain. Jadi kayak, gimana begitu? Dikit-dikit, acam cerai. Kalau kamu gak mau nurut sama aku, kamu tak cerai. Kalau kamu gak mau gini, tak cerai. Dikit-dikit, acam cerai. Pokoknya istrinya bicara dikit saja, langsung diancam cerai. Tapi kalau istrinya diam saja, suaminya juga enggak mau memenuhi kewajibannya. Enggak mau memenuhi hak istrinya. Jadi istrinya itu serba salah. Ngomong, diancam cerai. Diam, juga diperhatikan haknya. Seperti enggak punya suami. Jadi jangan menjadi suami yang suka mengancam cerai istri. Itu jelek akhlaknya. Ingat, kata-kata cerai itu, kalau sudah dilafadzkan dengan lafadz yang sharih, walaupun bercanda, sah. Bagaimana kalau marah? Tambah sah lagi. Karena suami itu kalau mencari istri, mesti dalam kondisi apa ini? Marah. Kalau enggak marah, sayang, juga mungkin dicerai lah. Ya? Nah, asalkan kemarahannya tadi itu masih dalam batas kenormalan. Dia sadar atas ucapannya. Emosi jelas, orang mencerai itu dengan emosi. Tapi ya, jadi jangan menjadi suami yang gampang mengancam cerai istri. Itu bisa berbahaya untuk kelangsungan rumah tangga. Qalat Ar-Rabi'ah, yang keempat berkata, zauji kalairi tihama la harun wala qarun wala makhafa wala sa'ama. Suamiku itu romantis seperti suasana malam hari di kota Tihama. Enggak panas, enggak dingin. Tidak ada perasaan takut dan tidak membuat bosan. Jadi Tihama ini terkenal sebagai daerah yang malam harinya itu sepoi-sepoi. Nah, kota dengan penataan yang bagus, keadaan malam harinya itu sepoi-sepoi, enggak panas, enggak dingin. Nah, suasananya itu enak, romantis begitu ya. Saya duduk-duduk sambil makan kacang, ya, nah, atau minum kopi atau teh itu enak, tidak membosankan. Nah, yang keempat ini memberi perumpamaan suaminya, ya, suaminya itu romantis, tidak mudah tersinggung, juga tidak dingin orangnya, juga tidak menakutkan. Dan tidak membosankan kalau melihatnya. Maksudnya ialah, jadilah suami seperti itu. Suami yang hangat dan romantis untuk istrinya. Istrinya tidak takut sama suaminya. Dan istrinya tidak bosan jika bergaul dengan suaminya. Pokoknya senanglah berlama-lama sama suaminya, menyenangkan gitu. Orangnya tuh pokoknya menyenangkan gitu, romantis, menyenangkan ya. Jadi istri itu merasa tenang, perasaannya tenang, nyaman, ingin berlama-lama di samping suaminya. Ya jadilah suami seperti itu. Gimana caranya supaya istri gak bosan sama kita? Nah, jangan kaku sama istri. Ya, nggak apa-apa, nggak boleh, kayak sama bawahan aja, ya ada, ya, yang romantis sedikit, ya. Boleh orang itu bawaannya kaku, seperti formal gitu, tapi sama istri dipoles, ya, nah, dipoles, manggilnya juga yang gitu, ya, nah, itu, sentuhannya juga yang gitu, ya, nah, supaya istrinya nggak takut. Enggak bosan sama suaminya. Apa ada istri yang takut sama suami? Banyak. Suaminya galak. Dikit-dikit banting gelas, banting meja, bram. Takut. Enggak berani protes, takut. Apa ada istri yang bosan sama suaminya? Banyak. Lihat mukanya itu langsung mual, mau muntah. Banyak. Kenapa? Ya tanya sendiri kenapa. Nah, suaminya gak bisa mengkondisikan suasana dalam rumahnya tadi itu menjadi romantis. Baik, insya Allah kalau ada suami seperti itu pegangi terus. Mana-mana pengen ikut. Ya. Kedatangannya selalu dirindukan. Kepergiannya selalu ditangisi. Nah, insya Allah ya. Keberadaannya bagaikan di surga. Kalailah Tihamah la kharun wala qarun wala makhafah wala sa'amah. Tempat di Tihamah itu ya biasa, tapi kita enggak boleh nyontoh ya. Biasa dipakai untuk nongkrongnya anak-anak muda. Nah, romantis katanya itu ya, nah, nongkrong-nongkrong gitu ya. Nah, malam-malam ya, nah, sepoi-sepoi gitu. Nah, istrinya itu membayangkan bagaimana suaminya bisa seromantis itu. Gitu ya. Nah, gak membosankan, gak menakutkan, hangat. Nah, barakallahu. Jadi kita segera untuk memoles diri kita supaya seperti itu. Nah, barakallahu. Itu harus ada usaha ke sana. Ya. Jangan tadi itu alasan-alasan yang klasik yang menunjukkan dia itu badui. Nah. Ya sudah, saya gini. Gak bisa dirubah. Kalau mau ya silakan. Kalau gak mau ya cari yang lain. Gitu. Itu orang gak mau nerima masukan. Gak mau nerima nasihat. Gak mau berusaha untuk berubah. alasannya ini bawaan, takdir kayak gini. Ya sikapku ya kayak gini, mukaku ya kayak gini, mau apa lagi? Kalau enggak mau ya sudah sana. Itu. Kalau enggak mau tak cerai gitu. Galak sekali, dingin sekali ya. Nah. Taib qalat al-khamisah, yang kelima perkata. Zauji in jahala fahida wa in kharaja afida wa la yas'alu amma ahida. Suamiku kalau masuk rumah seperti harimau, seperti macan ya, seperti macan. Nah, kalau keluar rumah seperti singa dan tidak pernah menanyakan apa yang telah dilakukannya. Baik. Ini ada dua penafsiran. Penafsiran celaan sama penafsiran pujian untuk suami. Yang pertama, penafsiran celaan. Ini suaminya itu kalau masuk rumah seperti macan. Enggak pernah godai istri atau ngerayu-ngerayu istrinya. Enggak. Kayak macan. Dia teriak, makan, minum, kota semua rumahnya. Teriak-teriak kayak macan. Kalau keluar rumah, bikin onar, tengkar, kayak singa itu. Nah, ribut terus sama tetangganya, ribut terus sama teman-temannya. Nah, pulang-pulang sudah memar semua. Nah, dan tidak pernah menanyakan keadaan anak istrinya. Butuh apa? Sakit atau sehat? Gimana kabarnya? Enggak. Masuk seperti macan, keluar seperti singa. Jangan menjadi suami seperti itu. Datang-datang marah-marah. Kayak macan. Pulang pun. Marah-marah. Nampar sana, nampar sini. Ya, beliau enggak nyapa istri dengan baik. Ya, tidak menggoda istri. Ya, tidak begitulah. Nah, tidak. Keluar ribut, tengkar sama temannya, sama tetangga. Enggak pernah mau tahu dengan keadaan rumahnya. Ini suami semacam ini, suami yang tidak bertanggung jawab. Ini bisa merusak rumah tangganya sendiri. Baik. Ini celaan. Tafsir yang kedua, tafsir pujian. Ini suaminya kalau masuk rumah seperti macan. Nah. Tangguh, diranjam. Ya, sampai puas istrinya, ya. Nah. Keluar seperti singa. Pemberani, tegas dalam menyampaikan kebenaran dan mendakwakan al-haq. Tidak takut celaan orang yang mencela, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berani mengarungi kehidupan. Nah. Dan tidak pernah menanyakan apa yang telah ia beri. Semuanya diberikan dengan ikhlas, ya. Kasih. Nih uang, ini enggak pakai tanya. Kemarin uangnya masih sisa enggak? Kalau sisa sini. Itu. Atau jajannya kemarin masih sisa enggak? Kalau sisa sini enggak? Masih, masih gitu. Enggak pakai kalau masih ya enggak tak berikan enggak. Datang ngasih lagi. Datang ngasih lagi gitu. Enggak pernah kemarin saldonya berapa, enggak pakai tanya kayak gitu ya. Ini pujian. Jadilah suami seperti itu, ya. Pulang seperti macan, tangguh, diranjang. Nah, ya sudah, minum jamu, cap macan. Ya, nah, jaga kebugaran. Karena istri juga membutuhkan seperti itu. Sebagaimana suami membutuhkan seperti itu. Itu kebutuhan batininya. Dan kalau keluar juga begitu. Harus berani seperti singa. Singa itu lambang pemberani. Berani di atas al-haq. Berani mengarungi bahtera kehidupan. Berani bertanggung jawab. Dan kalau masuk rumah, gak pernah mengungkit-ungkit pemberian yang dulu. Mesti ngasih baru. Gak pernah mengungkit yang lama. Nah. Beras sudah dikasih kemarin 5 kilo. Datang lagi bawa beras 5 kilo lagi. Ya, nah. Uang belanja kemarin sudah dikasih sehari 100 ribu. Gak tanya sisanya mana. Dikasih lagi. Dermawan. Itu suami idaman, ya. Nah, suami idaman. Kalau semacam ini kondisinya, insya Allah kerasan istrinya di rumah. Insya Allah rumah tangganya baik. Qalat as-sadisah, yang keenam berkata, zauji in akala lahfa wa in syariba isnaffa. Istaffa. Wa in sariba istaffa. Wa in toja'a iltaffa. Wa la yurijul kaffa liya'lamal basta. Suamiku, kalau makan, menghabiskan berbagai macam makanan yang ada. Kalau minum, menghabiskan semua minuman yang ada. Kalau tidur, pulas dan menggunakan selimutnya, telapak tangannya tidak pernah digunakan untuk menjamah, untuk mengetahui keadaan istrinya. Nah, ini celaan lagi. Kata wanita ini, suaminya itu kerjanya makan, minum, tidur, keluar. Gak mau tahu keadaan istrinya. Gak mau membelai-belai istrinya. Datang, makan. Disuguhkan itu. Gak tanya istrinya, kamu sudah makan belum? Gak tanya anaknya sudah makan belum? Semuanya dihabiskan. Ada lagi gak? Minum juga begitu, dia habiskan semua minumannya. Gak pakai tanya, istrinya sudah minum belum? Anaknya sudah minum belum? Gitu. Habis kenyang, tidur. Tidur langsung pakai selimut. Gak mau tahu istrinya gimana kondisinya, anaknya bagaimana, tidur. Bangun tidur, keluar. Gitu. Gak tahu kemana sama teman-temannya. Istrinya gak pernah dibelai. Gak pernah ditanyakan kondisinya. Jangan jadi suami seperti itu. Suami semacam itu gak lama umurnya. Maksudnya usia pernikahannya gak lama. Wanita yang diperlakukan suami seperti itu gak tahan. Sehingga ya bolehlah makan. Makan waktu makan ya makan kan. Nah minum ya boleh minum. Tapi usahakan makan minum bersama anak istri, ya, utamakan anak istrinya. Ayo makan, ayo makan gitu. Sisanya baru dia gitu, atau dibagi atau sama-sama. Gitu. Jangan dihabiskan sendiri. Gak mau tahu anaknya, gak mau tahu istrinya. Gitu. Atau kerjanya tidur terus, gitu. Juga malas-malasan. Ini jangan menjadi suami seperti ini. Ini suami yang jelek akhlaknya. Barakallahu fikum. Qalat as-sabi'ah. Berkata yang ketujuh. Zawji ghoyaya au ayaya tobaqa Kullu da'in lahu da' syajjaki au fallaki au jama'a kullan laki. Suamiku dungu bodoh. Ya, dungu bodoh. Ahmak. Empoten. Penyakitan. Kalau engkau bicara di depannya, dia langsung marah. Kalau dia tersinggung, langsung mukul. Bahkan seringnya marah-marah sambil mukul. Celaan lagi. Nah, jadi wanita yang ketujuh ini menggambarkan suaminya ini bodoh dung, ya. Dolak lolok itu tak enggak sih pak, dung bodoh, longak polongok, enggak pintar, bodoh, bebel, bodoh bebel dung, ahmak. Sudah pakai gitu, empoten lagi. Bebel dungu empoten. Sudah kayak gitu, penyakitan lagi. Nah, dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit. Nah, sudah seperti itu, marahan lagi. Sudah seperti itu, suka mukul. Terus apa yang dipertahankan dari suami seperti ini? Nah, penderitaan demi penderitaan yang dirasakan. Jangan menjadi suami seperti itu. Jadilah suami yang pintar, berilmu, ya. Jangan bangga dengan kebodohan. Jadi orang bodoh itu enggak enak dunia akhirat. Belajar dan belajar. Suami itu harus pintar. Suami itu harus bisa ngajari anak istri. Harus pintar, belajar, belajar. Terus jangan impoten. Wah, kalau yang ini enggak tahu. Nah, kalau memang impoten ini karena penyakit yang susah disembuhkan, ya memang gimana lagi, ya. Nah, tapi kalau karena sebab-sebab tertentu yang masih bisa disiasati atau disembuhkan, segera cari-cari kesembuhan, ya. Nah, mengatasi impoten. Karena dengan impoten itu istri tidak mendapatkan haknya secara biologis atau batiniahnya. Nah, penyakitan, ya berusaha untuk hidup sehatlah. Nah, minum herbal atau apa. Ya, nah, karena kalau awal-awal sehari, dua hari, tiga hari, istrinya mungkin masih sabar ngerawat, ya. Tapi kalau bertahun-tahun sakit-sakitan terus, ya, nah, ya, namanya wanita, bosan, jenuh, setan datang bisik-bisiki, berubah pikiran. Jadi nikah sama orang semacam ini enggak ada maslahat yang didapat, mafsadah terus, enggak ada untungnya, rugi terus begitu. Nah, kalau marahan bagaimana? Ya, berusaha untuk menahan marah. Kalau mukulan, jangan suka mukul, ya. Tahan semuanya. Ini semuanya ikhwan fillah a'zakumullah, tipe-tipe laki-laki yang tidak punya akhlak yang mulia, yang bisa merusak rumah tangga. Tinggalkan itu supaya rumah tangga kita ini bisa bahagia dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Qalat asamina. Ini perempuan yang ke-8 berkata, Zawji al-mas, masu arnab, warrihu rihu zarnab. Suamiku sangat lembut beliannya, selembut kelinci. Selembut bulu kelinci. baunya, bau badannya sangat harum, seharum minyak wangi. Ini pujian. Maksudnya ialah jadilah suami seperti itu. Suami yang lembut belaiannya terhadap istri. Tak suka mukulan, tapi suka belai istri. Suka manja-manjakan istri. Gitu. Juga suami yang jaga penampilan. Nah, jangan dibiarkan bau busuknya terus. Ya, nah. Busuk sedikit, mandi. Gitu. Baunya busuk lagi, mandi lagi. Juga. Kosok minyak wangi. Gitu. Nah, jadi istrinya biar apa ini? Kerasan di dekatnya. Ya, nah. Masya Allah. Lembutnya itu seperti lembutnya bulu kelinci. Hati suaminya ini tidak pernah mukul istrinya. Suaminya sangat sayang sama istrinya. Dimanja-manja, belai-belai. Wanita suka seperti itu. Ya. Ditambah lagi, fisiknya dijaga. Ya. Berdandan. Bau busuk tubuhnya itu dihilangkan. Ya. Nah. Terutama yang gemuk-gemuk. Ini mudah mengeluarkan bau busuk. Ya. Nah, berarti sering mandi. Ya. Nah, keringat-keringatnya diusap. Ya. Nah. Ingat, jangan punya alasan klasik tadi. Ya aku yang kayak gini, bauku yang kayak gini. Kalau enggak mau, ya sudah sana, cari yang lain. Jangan kayak gitu. Berusaha untuk berubah. Ya. Jangan punya alasan klasik kayak gitu. Nah. Tapi bukan berarti yang kurus baunya wangi ya. Nah. Ada cuka yang kurus tambah busuk baunya itu banyak. Jadi harus dihilangkan bau-bau badan yang busuk itu. Ya, lihat pola makannya, yang dimakan apa itu mempengaruhi. Ya, nah pola mandinya juga mempengaruhi. Mandinya, ya baunya nggak sedap. Nah, ya, sebagaimana suami juga ingin istrinya baunya harum, segar. Ya. Istri juga begitu. Pengen suaminya baunya apa ini? Harum, segar, harum. Qalat at-tasi'ah. Perempuan yang ke-9 berkata, Zawji Rafi'ul Imad Tawilun Nijad Adimur Ramad Qaribul Bait Minan Nad. Suamiku rumahnya besar dan megah. Suamiku adalah orang yang pemberani. Suamiku suka mengundang orang-orang masak, suka masak mengundang makan-makan orang, ya, Adimur Ramad. Dan suamiku rumahnya selalu terbuka bagi orang-orang yang minta penyelesaian masalah-masalah finansial atau yang semisalnya. Ini membanggakan suaminya, ya. Senang, ya. Suaminya kaya, rumahnya besar, bagus. Orangnya pemberani, orangnya dermawan, suka ngundang-ngundang orang makan. Ya. Jadi pembantunya banyak. Ayo masak, ngundang orang makan-makan di rumahnya gitu. Sering didatangi orang untuk membantu masalah mereka. Pak, utang banknya Pak. Oh ya nih. Oh, Pak, ini Pak. Gitu. Ya, dermawan. Maksudnya, jadilah suami seperti itu. Nah, kalau kaya, nah, ya, kasihin istri sesuai dengan kekayaannya. Ya. Jadi, kalau suaminya itu kaya, jangan pelit. Ngasih rumah istri yang bagus. Kaya kok. Nah. Lain kalau enggak kaya, ya seadanya. Kalau kaya, ya dikasih lebih lah. Nah. Istrinya senang kalau dibikinkan rumah yang bagus, besar. Senang apa enggak? Nah. Senang. Bagi yang kaya-kaya. Ini ditujukan kepada suami-suami yang kaya. Nah. Kalau ngasih rumah istri, jangan tanggung-tanggung. Ya. Yang bagus, yang besar, yang nyaman di dalamnya itu. Biar istrinya kerasan, merasa dalam surga. Dan kalau kaya, jangan lupa dermawan. Suka ngasih makan orang, ngundang-ngundang tangga-tangga untuk makan bersama. Dermawan, suka bantu orang, menyelesaikan masalah-masalah orang. Jadilah suami seperti itu. Jika Anda adalah suami yang kaya. Nah, itu impian banyak wanita. Dapat suami ganteng, kaya, termawan, baik agamanya. Masuk ya. Nah, itu impian banyak wanita. Nah, ya. Gak ada wanita yang menolak kalau dilamar seperti itu. Gitu ya. Nah. Masuk orang tua, kalau ada yang melamar seperti itu, langsung. Nah, pintu terbuka lebar-lebar untuk kalian. Ya. Tapi kalau yang miskin-miskin, ya sesuai dengan kemampuannya. Ya. Nah, ini khusus untuk yang kaya. Qalat al-Asiyah. Perempuan yang ke-10. Berkata, Zawji Malik. Wama Malik. Malik khair min dhalik lahu ibilun kasiratul mabarik qalilatul masarif wa idha sami'na sawtal mazhar ayqanna annahunna hawalik. Kata wanita yang ke-10, suamiku namanya Malik. Tahukah engkau siapa Pak Malik itu? Pak Malik lebih bagus daripada suami-suami Anda tadi. Dibanggakan suaminya ya. Suamiku yang namanya Malik ini lebih baik daripada semua suami-suami yang kalian ceritakan tadi. Gitu, ya. Nah, suamiku yang bernama Malik ini punya banyak unta. Nah, baik. Punya banyak unta yang disembelih untuk dibagi-bagikan. Kalau unta-unta itu mendengar ada suara unta yang meronta, berarti mereka yakin temannya sama unta itu sudah disembelih mati. Jadi suaminya bernama Malik ini orangnya kaya, dermawan, pengusaha unta. Ya. Kemudian sering nyembeli unta untuk dibagi-bagikan. Sampai unta-untanya itu hafal. Kalau ada temannya sama unta yang meronta-ronta. Berarti temannya itu sudah mau mati karena disembeli. Gilirannya dia. Ya, saking dermawannya itu. Unta, dia sering nyembeli unta. Unta, ya. Unta itu mahal. Nah, sama dengan yang tadi. Ya, dermawan, banyak bantu orang. Ini kalau suaminya kaya. Jadi kalau kaya, jadilah kaya yang bersyukur, yang termawan, suka bantu orang. Nah itu membanggakan bagi istrinya. Ya. Nah, istri pasti suka dengan suami seperti itu. Yang terakhir, Qalatil Hadiyah Asrah. Berkata wanita yang ke-11. Zawji Abu Zar'in. Fama Abu Zar'in unasun min hulliyin udunayya wa mala'a min sahmin adudayya wa bajjahani fa bajjahat ilayya nafsi wajadani fi ahli Ghunaymah bisakin, fajalani fi ahli sahirin wa atitin wa da'is wa mungkin fa indahu aqulu fala uqabbah wa arqutu fatasabbah wa asrafu fatakonnah. Suamiku bernama Abu Zar'in. Tahukah engkau siapa ke Abu Zar'in itu? Abu Zar'in ini adalah suamiku yang suka memberi aku perhiasan di kedua telingaku. Nah, kasih anting-anting, suka kasih anting-anting. Nah, ya. Suami yang membuat kenyang diriku. Suami yang ketika aku ajak bicara, membuat gembira diriku. Dia dulu mendapatiku sebagai orang miskin, pengembala kambing di sebuah lorong kota. Tapi sekarang, aku dijadikan oleh suamiku sebagai pengusaha unta, bebek, gandum, dan kambing atau ayam, mungkin. Kalau aku bicara di sisinya, dia tidak pernah menjelek-jelekkan aku. Kalau aku tidur, dia membiarkan aku tidur sampai pagi biar puas. Ya. Kalau aku minum, dibiarkan aku minum sampai puas. Ummu Abi Zar'in, fama Ummu Abi Zar'in, ukumuha rajah wa baituha fisah. Ibunya Abu Zar'in, ibu mertuaku, ini memiliki banyak peralatan masak. Rumahnya luas dan lebar. Biasa nyoba resep masakan. Ibnu Abi Zar'in, fama Ibnu Abi Zar'in, majja'uhu kamasali sabbah. Anaknya Abu Zar'in, tempat tidurnya kecil, ya. Seperti pelepah korma. Wa yusbi'u dira'ul jafra, makanya sedikit. Dia sudah merasa kenyang walaupun makan paha kambing. Bintu Abi Zar'in, fama bintu Abi Zar'in, tau'u abiha wa tau'u ummiha wa mil'u kisa'iha wa ghaidu jaratiha. Putrinya Abu Zar'in, ini niru bapaknya dan juga niru ibunya. Banyak bajunya dan bikin cemburu ibu tirinya. Jariyatu Abi Zar'in, fama jariyatu Abi Zar'in, la tabussu hadisana tabtisa, wala tunakkasu mirasana tangkisa, wala tamla'u baitana taksisa. Pembantunya Abu Zar'in tidak pernah menceritakan kejelekan kami, tidak pernah mengambili harta kami, dan tidak pernah menumpuk-numpuk sampah di rumah kami. Qalat kharaja Abu Zar'in wal autabu tamkhadu falaqiya imra'atan ma'aha wildan laha kalfahdain yal'abani min tahti khasiratiha fi rumanataini fatallaqani wa nakaha. Suatu ketika Abu Zar'in ini keluar dalam keadaan tungku-tungkunya sudah penuh dengan susu dan keju. Kemudian dia berjumpa dengan seorang wanita janda yang memiliki dua orang anak seperti dua anak macan yang bermain-main di pusar wanita itu. Ternyata Abu Zar'in menceraikan aku dan menikahi wanita janda tadi. Fanakahtu ba'dahu rajulan syariya raqiba syariya wa akhada khatiya wa raha alayya na'man syariya wa atani min kulli ra'ikhatin zawjan. Kemudian aku menikah lagi setelah dicerai oleh Abu Zar'in dengan laki-laki yang sangat tampan, yang biasa menunggang kuda pilihan, yang pandai memanah, dan selalu memberi aku kesenangan yang memuaskan. Dan memberi hak-hakku sebagai seorang istri. Waqala quli umma zain wa miri ahlaki. Bahkan dia pun bebas berkata, makanlah wahai istriku, Ummu Zar'in. Berikan makanan ini juga kepada keluargamu. Qalat falau jama'tu kulla syai'in a'tanihi ma balagho asghara aniyata Abi Zar'in. Tapi semua kebaikan suamiku yang baru itu, kalau dikumpulkan masih belum bisa mencapai kebaikan Abu Zar'in walaupun seukuran aniyah atau bejana yang paling kecil. Qalat Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu laki ka Abi Zar'in, di Ummi Zar'in. Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, aku ingin aku sebagai Abu Zar'in, engkau adalah Ummu Zar'in." Nah, yang ke-11 ini ikhwan abidin auzakumullah. Ini wanitanya bernama Ummu Zar'in. Dia menikah dengan seorang suami yang bernama Abu Zar'in. Suami yang kaya. Suami yang dermawan. Suami yang perhatian dengan istri. Tapi dia sudah beranak. Jadi Ummu Zar'in itu orang miskin, mengembala kambing, perawan. Abu Zar'in itu duda, kaya, ganteng, beranak, ya. Nah, asli balik membawa anak, maksudnya itu ya, duda, bawa anak, kaya, perhatian sama istri dan lain sebagainya. Nah, ibunya Abu Zar'in atau mertuanya ini punya peralatan masak yang banyak, dapurnya luas. Biasa praktek menu-menu baru, ya. Anak laki-lakinya Abu Zar'in, nah ini penyakitan, kurus, makanya dikit. Tapi kalau anak perempuannya, nah ini bajunya banyak, ya suka dandan, gitu, ya. Pembantunya bagus, amanah, tidak pernah menceritakan aib. Tuannya tidak pernah numpuk-numpuk sampah di rumah dan lain sebagainya. Tapi qadaruhu masafa'al, enggak tahu apa yang terjadi. Suatu ketika Abu Zar'in ini keluar mendapati ada wanita janda yang beranak dua. Kecil-kecil mainan di perut ibunya. Kok enggak lama setelah itu pulang-pulang Abu Zar'in mencerai Ummu Zar'in. Terus menikahi janda yang beranak dua tadi. Nah, dicerai dengan cara baik-baik. Nah, Ummu Zar'in merasakan pernikahan dengan Abu Zar'in itu berkesan. Sampai ketika dia menikah lagi dengan laki-laki yang tampan, gagah perkasa, pemberani, kaya juga, nah perhatian, terus Abu Zar'in banding-bandingkan, seandainya semua kebaikan suamiku yang baru ini dikumpulkan jadi satu, masih belum bisa menandingi kebaikan Abu Zar'in, walaupun seukuran bejana yang paling kecil. Cintanya masih apa ini? Membekas, kenangan dengan Abu Zar'in masih terus. Nah, ternyata Rasulullah ketika dapat cerita dari Aisyah bilang gini, aku pengen jadi Abu Zar'in, engkau yang jadi Ummu Zar'in. Kecuali urusan cerai. Ya, kecuali urusan apa ini? Cerai. Aisyah kan perawan, Rasulullah duda beranak. Nah, beliau ingin seperti apa ini? Abu Zar'in dan Aisyah diinginkan seperti Ummu Zar'in. Ini maksudnya ikhwan abidin auzakumullah, yang ke-11 ini, jadilah suami yang perhatian dengan istri. Jadilah suami yang mencintai istrinya sepenuh hati. Dan kalau seandainya mencerai istri, carilah dengan cara yang baik-baik. Jagalah kehormatan mantan istri. Perhatikan keadaan mantan istri juga. Nah, sehingga bersatu. Lillah, bercerai juga apa ini? Lillah, dengan cara yang baik-baik. Kan banyak suami istri yang kemudian saling cerai, kemudian saling membocorkan aibnya masing-masing, ya, menghujat, mencela, bahkan disebarkan di media massa, ya, nyala-nyalakan itu, yang satu balas nyala-nyalakan ini, ya. Nah, jadi kita dengan membaca riwayat ini bisa mengetahui bahwa ternyata istri itu juga mengidamkan suami yang baik. Dan ajaran kita, ajaran Rasul SAW adalah ajaran yang mewajibkan suami-suami untuk memperlakukan istri dengan cara yang baik. Bahkan disebut sebagai umat yang terbaik di antara orang-orang yang bertakwa. Khairukum, khairukum li'ah. Nah, kesimpulan dari itu semuanya, baik akhlak untuk istri maupun akhlak untuk suami, kembalinya ke satu. Yakni, kembalinya kepada pemahaman agama yang baik dan pengamalannya. Maka kalau belum punya istri, belum punya suami, carilah istri yang baik agamanya. Carilah suami yang baik agamanya. Yang mengamalkan agamanya. Maka dengan cara itu, semua sifat-sifat tadi akan bisa dipenuhi. Nah, bagi yang sudah menikah, sudah jadi suami, sudah jadi istri, maka berusahalah untuk mengoreksi diri. Dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan banyak-banyak berdoa kepada Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah, hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikanlah atau berikanlah kami anak-anak atau keturunan dan istri-istri yang menyejukkan hati, dan jadikanlah kami menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Banyak berdoa, terus perbaiki keadaan kita masing-masing. Kalau istrinya baik akhlaknya, agamanya, suaminya baik akhlaknya, agamanya, insya Allah anak-anaknya itu akan mendapatkan buahnya. Jadi baik juga. Ini menurut keumuman. Tapi kan ada anaknya yang kemudian nakal, bandel, macam-macam, doakan. Mereka masih kecil, masih panjang perjalanannya. Semoga dengan cara itu mereka juga jadi baik. Tapi kalau sudah benar semua tatanannya, tapi Allah takdirkan ada anaknya yang kemudian belot, bahkan menyimpang, itu sudah kita pastikan, ya. Innaka la tahdi man ahbabta, innallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberi daya taufik kepada orang-orang yang engkau cintai. Hanya Allah yang bisa memberi hidayah, taufik pada siapa saja Allah kehendaki. Tapi selama masih hidup, doakan kebaikan untuk istri-istri kita, dan juga untuk suami-suami kita, dan juga untuk anak-anak kita. Doakan kebaikan. Dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi dan sore, sepanjang malam dan siang, untuk mendapatkan keluarga yang baik. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mewujudkan itu semuanya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga